إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayahnya kepada kita untuk kita bisa melakukan satu ketaatan, satu amalan soleh yang agung, satu amalan soleh yang terpenting di dalam agama Islam ini setelah dua kalimat syahadat, yaitu melaksanakan sholat yang lima waktu, yakni sholat maghrib. Walhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah, di mana melaksanakan sholat yang lima waktu ini merupakan rukun kedua daripada rukun-rukun Islam. Setelah rukun Islam yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda tentang sholat ini, yang maknanya al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang ada di antara kami kaum muslimin dan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Nah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maknanya, pertama-tama amalan manusia yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Dan apabila sholatnya jelek, maka jelek pula seluruh amalannya. Dan apabila ada kekurangan pada sholat wajibnya seorang hamba, maka Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk melihat apakah hamba tersebut memiliki amalan-amalan ataupun fahala-fahala sholat-sholat sunnah, kemudian disempurnakan kekurangan tersebut dari fahala amalan sholat, sholat sunnah tersebut. Naam, fa barakallahu fikum ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Maka ini menunjukkan perkara sholat yang merupakan perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Naam, sehingga apabila kita diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat yang lima waktu ini, sungguh ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana tidak setiap hamba Allah, tidak setiap manusia diberikan hidayah atau taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mampu mengerjakan sholat yang lima waktu tersebut. Nah, betapa banyak di antara kaum muslimin yang menyia-nyiakan sholat yang lima waktu tersebut. Barakallahu fikum. Demikian juga insya Allah kita lanjutkan pada thalabul ilmi kita. Thalabul ilmi, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama ini. Karena pada dasarnya ketika kita, ketika manusia datang ke dunia ini, dia tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan ketika manusia datang ke dunia ini, dan keluar dari perut ibunya, dan tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar manusia tersebut belajar, agar manusia tersebut bertolabul ilmi, sehingga dengan tolabul ilmi tersebut, dengan belajar tersebut, manusia itu mengetahui. Nah, mengetahui perintah-perintah Allah, mengetahui larangan-larangannya, mengetahui siapa Rabbnya dan siapa yang harus diibadahi, siapa yang harus ditaati, dan seterusnya. Dan di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar, Rabb semesta alam yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah, nam kecuali dengan kita belajar. Nam kecuali kita belajar. Tanpa belajar maka tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Ya, nam. Kaifa barakallahu fikum? Nam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk kita belajar, demikian juga para sahabat nam belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai daerah, dari berbagai negeri datang nam untuk belajar al-Islam tersebut. Ya, nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Mempelajari agama, nah menuntut ilmu, yakni mempelajari agama, adalah perkara yang wajib atas setiap muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah fahamkan orang tersebut dalam perkara agama. Nah, ya sungguh thalabul ilmi ini merupakan satu amalan, satu ibadah yang agung. Demikian, ini juga merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap orang diberikan karunia, diberikan nikmat, diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi. Nah, jangankan jauh di tempat sana, ya, mungkin di tempat kita ini saja, di tempat kita ini, tempat belajar ada, yang mengajar juga ada, belum tentu setiap di antara kita diberikan nikmat, diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar, untuk bertolabul ilmi. Nam, karena apa? Karena enam thalabul ilmi ini juga merupakan hidayah. Hidayah itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, sehingga ketika pada diri seseorang tidak ada hidayah itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertolabul ilmi, ya, walaupun ada tempat belajar dan ada yang mengajar, maka dia tidak akan mampu untuk menuntut ilmu. Nah, banyak penghalang-penghalangnya, banyak perkara-perkara yang memalingkan dari bertolabul ilmi tersebut. Walaupun ada tempatnya, walaupun ada yang mengajarnya. Ya. Apakah sakit atau kesibukan, nah, anak istri atau perkara dunia yang lainnya. Enam. Fa barakallahu fikum, sehingga ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertalabul ilmi, sungguh ini merupakan nikmat yang besar. Enam. Karena dikatakan di dalam hadis, man salaka tariqan yabtaghi fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu cara, barang siapa menempuh satu jalan yang dia mencari ilmu padanya. Ilmu apa? Ilmu agama. Para ulama menjelaskan namanya ilmu agama. Nah, barang siapa menempuh satu jalan yang dia mencari ilmu padanya, yaitu ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, menempuh jalan dalam bertalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, ya, mungkin mendatangi tempat-tempat yang di situ diajarkan ilmu agama, nah, masjid ataukah pondok pesantren ataukah sekolah dan seterusnya, ya, nah, dia duduk, dia mendengarkan seorang guru, seorang ustadz, seorang mu'alim, seorang mudaris menyampaikan tentang ilmu agama. Atau dia membaca, menelaah, meneliti, mempelajari kitab-kitab para ulama. Walaupun dia duduk di rumahnya, duduk di maktabah, di perpustakaan, dia mempelajari, menelaah, meneliti kitab-kitab para ulama, itu juga sama. Nah, dia telah menempuh satu jalan, satu cara di dalam bertolabul ilmi. Ya. Akan tetapi apabila seseorang tidak diberikan hidayah atau taufik dalam perkara ini, tidak akan mampu. Tidak akan mampu untuk melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat tolabul ilmi. Ya. Atau dia tidak mampu untuk membuka, membaca, menelaah, meneliti kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tersebut, walaupun ada. Walaupun ada di dekatnya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya banyak perkara-perkara yang memalingkan, yang akan memalingkan daripada tolabul ilmi tersebut. Ya, seperti tadi, mungkin sakit, mungkin kesibukan ngurus istri, anak, ya, atau bisnis, atau ya, perkara yang lainnya. Nah, sehingga dikatakan dalam salah satu hadis yang mananya, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Di antaranya adalah pergunakan masa luangmu, waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya, waktu luang dan kesempatan untuk kita bertolabul ilmi, di mana tempatnya ada, yang mengajarnya juga ada, ini adalah kesempatan, tinggal waktunya. Nah, kita kaum muslimin ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau tidak meluangkan waktu, kalau tidak menyengaja untuk bertolabul ilmi, maka sungguh berat, maka sungguh susah. Kenapa? Karena setiap kali ataupun setiap saat terlintas, terbayang pada diri kita, ada pekerjaan ini, ada urusan ini, ada perkara itu. Ya. Belum lagi istri minta ini, minta itu, berkata ini, berkata begitu. Belum lagi perkara anak, belum lagi perkara usaha, belum lagi perkara rumah, belum lagi perkara ini dan itu. Ya. Sehingga apa? Hampir-hampir tidak ada waktu untuk kita bertolabul ilmi. Karena apa? Banyaknya urusan-urusan ataupun perkara-perkara yang datang ya kepada kita. Ini perkara-perkara seperti tadi ya, istri, anak, ya, enam dunia, rumah dan seterusnya. Ya, mungkin kendaraan, ya, mungkin peternakan, mungkin perkebunan dan seterusnya. Nam fa barakallahu fikum. Ya, seandainya kalau kita tidak meluangkan waktu, tidak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, nam keadaannya seperti itu. Oleh karenanya, nam Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini dan perkara waktu ini. Karena waktu ini adalah perkara yang sangat berharga. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sungguh benar-benar manusia itu dalam kerugian. Enam. Sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya, pada innal insana lafi husrin. Enam, lafi husrin. Ya, diberikan taukid dengan lam, dengan waw, kosam dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan enam perkara ini, perkara yang benar-benar penting. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Ya. Naam. Al-ins, kata al-ins. Naam. Ada lam, alif lam. Alif lam di sini para ulama nahwu menjelaskan adalah alif lam istigrokiyah, yang maknanya meliputi seluruh manusia. Meliputi seluruh manusia. Apakah dia orang kaya ataukah orang miskin, laki-laki ataukah perempuan, pejabat ataukah rakyat, orang Arab ataukah luar Arab. Naam. Dan seterusnya. Ya. Yang namanya makhluk Allah yang tergolong ke dalam jenis al-ins, tergolong dalam jenis manusia, lafi husrin, benar-benar dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkecualikan illal ladzina amanu wa amilu solihati wa tawasobil haqi wa tawasobil sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amalan soleh dan orang-orang yang saling mewasiatkan dengan perkara kebenaran dan orang-orang yang saling mewasiatkan dengan perkara kesabaran. Nah, bagaimana sekarang kita bisa mencapai ataupun nah mencapai derajat al-iman, orang-orang yang beriman, bagaimana kita bisa mengerjakan amalan soleh atau bagaimana kita bisa berdakwah, mewasiatkan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada kesabaran. Nah, tiada lain kecuali harus dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Nah, tidak mungkin seseorang mencapai derajat enam orang yang beriman ya kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan amalan soleh kecuali dengan ilmu. Fa barakallahu fikum, sehingga kaum muslimin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nikmat thalabul ilmi, karunia thalabul ilmi ini merupakan karunia yang sangat besar, karunia yang benar-benar kita harus mensyukurinya. Nah, karena dengan bersyukur nikmat tersebut akan bertambah, dan dikarenakan kufur maka nikmat tersebut akan diganti dengan azab wal iyad billah. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syaikh Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih membaca keterangan beliau dalam bab atau kitab usiam, dan dalam bab berpuasa ketika safar. Dan kita sudah membaca atau sedang membaca keterangan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi syahri Ramadan fi harin syadidin hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min syiddatil har, wa ma fina sha'imun ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan Ramadan dalam keadaan panas yang sangat, sehingga seseorang di antara kami benar-benar meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panas. Dan tidak ada di tengah-tengah kami orang yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sebagian keterangan daripada hadis ini sudah kita baca, kita lanjutkan kepada Asyarul Ijmali, keterangan yang global dari hadis ini. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala yukhbiru Abu Darda radhiyallahu anhu annahum kharaju ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin fi Ramadan. Wa kana al-haru syadidan. Abu Darda radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya mereka para sahabat radhiyallahu anhum keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu safar, satu perjalanan di bulan Ramadan. Dan ada pada waktu tersebut panas adalah sangat menyengat. Hatta inna rajula la yadau kaffahu ala ra'sihi yakihu biha min syiddatil hararati asyams. Sehingga sungguh seseorang nam benar-benar meletakkan tangannya di atas kepalanya, nam dia melindungi kepalanya, ya, melindungi kepalanya dengan tangannya tersebut panas matahari yang sangat. Wannasu muftiruna, dan orang-orang yakni para sahabat yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada waktu tersebut muftirun, berbuka atau tidak berpuasa. Wa laisa fihim ahadu shaimin siwa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Dan tidak ada di tengah-tengah mereka seseorang pun yang berpuasa selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Faidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula jawazu fitril musafir fi Ramadan. Faidah yang pertama dari hadis ini adalah boleh berbuka seorang musafir, boleh berbuka orang yang bersafar di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Ya. Naam. Jadi tidak boleh memaksakan diri untuk berpuasa ketika safar. Ya, kalau keadaannya memang tidak memungkinkan, ya, memberatkan, menyusahkan berpuasa dalam keadaan safar, maka boleh berbuka. Ya, dengan catatan mengganti pada waktu yang lain. Al-faidatu tsaniyah anna shauma afdalahu in kana yashuku alaih. Faidah yang kedua bahwasanya berpuasa adalah lebih afdol baginya. Berpuasa lebih afdol. Nah, jika sekalipun memberatkannya, sekalipun memberatkannya. Nah, ini kalau kesusahan yang dialami tidak sampai mengantarkan kepada kebinasaan. Ya. Kalau kesusahan yang dialami dalam berpuasa Ramadan ketika safar tidak sampai mengantarkan kepada kebinasaan, yaitu kepada madharat yang besar, ya, maka berpuasa baginya lebih afdol, ya, lebih baik, ya. Nah, taib, sebagaimana nanti akan disebutkan pada hadis yang berikutnya. Al-faidatu tsalitsa anatawqiya min asbabi dharar la yunafi kamalu tawakkul 'ala Allah taala. Faidah yang ketiga bahwasanya melindungi diri dari sebab-sebab yang membahayakan tidak menafikan, tidak meniadakan, kesempurnaan tawakal Allah Ta'ala. Ya. Bahwasanya melindungi diri dari sebab-sebab kebinasaan, sebab-sebab yang membahayakan. Ini tidak menafikan, tidak meniadakan kesempurnaan tawakal atas Allah Ta'ala. Sebagaimana di sini, nah, salah seorang sahabat ketika safar di hari yang sangat panas, nah, dia meletakkan tangannya di atas kepala dalam rangka apa? Melindungi diri dari sengatan matahari. Ya, yang demikian bukan berarti apa? Bukan berarti tawakalnya kurang, tidak. Ya. Nah, karena apa? Rasulullah SAW juga tidak menegur. Ya, tidak kemudian, kenapa kamu meletakkan tanganmu di atas kepala? Ya, bertawakal saja, misalkan. Tidak. Tapi Rasulullah SAW membiarkannya. Ya, membiarkannya. Ya, nah, taib. Ya, ya misalkan, ya, contoh yang lain. Tapi kita berjalan di jalan raya dan yang ramai. Ya. Nah, kita jalan di sebelah kiri. Ya, karena kebiasaan ya di kita misalnya di Indonesia kalau berjalan di jalan jalan raya yang ramai ya, atau di sebelah kiri. Ya, nah, kenapa demikian? Ya, dalam rangka menghindari, dalam rangka menjaga diri dari kecelakaan. Ya. Ya. Nah, maka yang demikian bukan tidak mengurangi nilai tawakal orang tersebut. Ya. Atau misalkan berkendaraan, naik motor misalkan, pakai helm. Ya. Apa maksudnya pada pakai helm? Ya, dalam rangka kalau terjadi kecelakaan, ya semoga kepala terlindung. Kan begitu. Ya, ya bukan karena takut polisi, bukan. Ya, ya mungkin satu sisi demikian, ya. Sisi yang lain adalah ya dalam rangka melindungi kepala kalau terjadi kecelakaan. Nah, bukan kemudian wah kamu itu tidak ada apa? Nilai tawakal kamu itu kurang. Ya, bertawakal saya pada Allah. Kalau Allah melindungi atau menyelamatkan kita, ya walaupun tidak pakai helm ya tetap saya selamat. Ya. Tapi kalau Allah menghendaki celaka walaupun pakai helm ya ketika kecelakaan mati ya mati. Tidak demikian. Ya. Ini adalah kita melakukan sebab-sebab. Melakukan sebab. Kita berusaha. Ya, berusaha menjaga diri dari perkara yang akan membahayakan. Ya. Selama usaha tersebut tidak menyelisih syariat, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan kita bukan bertawakal atau menyandarkan harapan kepada sebab tersebut, bukan. Ya. Kalau kita bersandar kepada sebab, ya itu tidak boleh. Itu syirik. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bersandar kepada sebab adalah syirik, meninggalkan sebab adalah celaan terhadap syariat. Ya. Nah, tapi bersandar kepada sebab misalkan pakai helm, harganya 5 juta. Ada helm 5 juta? Ya. Ada enggak? Enggak ada. Ya, mungkin pengetahuannya kurang ya tentang helm ya. Nah, harga 5 juta. Ya, kemudian Pak, pokoknya selamat kalau pakai helm ini. Kenapa? Harganya saja 5 juta. Nah, demikian tidak boleh. Ya, pokoknya kalau jatuh dari motor ataupun terjadi kecelakaan pakai helm ini pasti selamat. Ini tidak boleh demikian. Nah, itu berarti apa? Menyandarkan harapan atau bertawakal kepada sebab. Ini syirik. Nah, minum obat. Misalkan sakit minum obat. Obat minum obat ini kan sebab. Sebab apa? Sebab kesembuhan. Ya. Yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ya. Yang menyembuhkan adalah Allah. Minum obat tersebut hanya sebagai sebab. Tapi kalau misalkan seseorang meyakini dengan apa? Minum obat ini pasti sembuh. Atau sembuhnya penyakit ini karena obat ini. Ini tidak boleh. Ini berarti apa? Bertawakal kepada obat. Sehingga apa? Tidak mau obat yang lain, tidak mau apa? Terapi yang lain. Pokoknya harus dengan obat itu. Ya, obat Cina, manjur, mujarab, pasti sembuh. Nah, tidak boleh demikian. Sudah Pak, dipijit saja dulu, diurut dulu. Ya, enggak mau. pokoknya harus obat Cina. Ya. Pokoknya kalau minum obat Cina sudah pasti sembuh. Nah, ini tidak boleh. Kalau begitu syirik. Karena dia apa? Bertawakal kepada sebab. Ya. Ya, nah. Atau misalkan sakit. Ya. Ah, sudah kita tawakal saja, enggak usah berobat. Ya, nah. Kalau tawakalnya itu betul, ya, dengan sakit kemudian tidak mengeluh, tidak aduh, sakit. Ya. Dia sakit tapi tawakal, ya. Dia tetap ibadah tetap, ketaatan tetap. Nah, berzikir pada Allah tetap. Ya. Dia tidak mengeluh, ya tidak mengapa. Ada sebagian ulama nah membolehkan seperti itu. Benar boleh. Ya. Tapi kalau sudah kita tawakal saja tapi sedikit-sedikit. Ya, aduh, Pak. Aduh, pegang ini lu, pijit-pijit dulu. Sebentar, Bu, belikan dulu obat. Ya, kalau begitu tidak betul. Ya, katanya mau bertawakal. Ya, tapi apa? Mengeluh. Aduh ini, aduh itu. Ya. Ya, 6. Taib fa barakallahu fikum. Jadi 6 ya. Jadi jangan 6 salah paham dalam hal ini. Ya, semisal ya, gempa. Kemudian lari. Wah, itu orang kuat tawakalnya kurang itu. Gempa kok lari? Ya. Lah, tidak mengurangi rasa tawakal yang demikian. Ya. Melindungi diri dari perkara yang akan membahayakan. Ya. 6. Nah, demikian juga jangan ya bertawakal ya seperti tadi, ya. Tawakal yang salah, misalkan, ya. Apa? Di daerah kita, ya, misalkan ya dikatakan aman juga tidak aman, dikatakan tidak aman juga aman. Ya, dalam artian keamanannya tidak stabil, tidak tetap. Ya. Nah, ya, misalkan menyimpan motor nah, di depan rumah tidak dikunci stang, ya, tidak dikunci ganda. Nah, tawakal saja. Ya, kalau Allah, nah, Allah yang menjaga, malaikat yang menjaga. Ya, tawakal yang demikian salah. Kenapa? Karena dia belum melakukan usaha. Mestinya dia berusaha dulu. Apa usahanya? Kunci setang. Motornya dikunci setang. Ya. Setelah dikunci setang, atau bila perlu tambah lagi kunci ganda. Setelah kunci ganda, kemudian apa? Bertawakal pada Allah. Ternyata motornya dicuri. Ya itu sudah. Allah menghendaki lain. Ya. Punya kebun tidak mau dipagar. Padahal hama babi banyak. Ya. Sudahlah malaikat yang menjaganya. Kita berzikir saja, bertawakal saja pada Allah. Ya. Nah, baru menanam kasbi mungkin seminggu baru tumbuh, ya, atau mungkin baru ada buah sedikit. Nah, kemudian di apa? Datang babi, habis dimakan babi. Kenapa? Karena tawakalnya salah. Sikap tawakal yang ini adalah salah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi enam perkara tawakal ini ya harus betul dipahami ya. Enam kendaraan sudah tua banyak apa rusaknya di sana sini ya, kemudian Pak tetap saya dipakai, ada yang mengingatkan hati-hati itu jalan apa turun curam, remnya periksa dulu. Ah, sudah tawakal saja, tabrakan kan sudah ditetapkan di atas ya. Enam kecelakaan sudah ditetapkan di atas, keselamatan sudah ditetapkan oleh yang di atas. Nah, bukan begitu tawakal itu. Ya, tak berusaha dulu. Ya, lakukan usaha. Setelah itu apa? Bertawakal pada Allah, atas Allah Azza wa Jalla. Naam barakallahu fikum. Baik, intahaina, selesai kita dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin farwa zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi fa qala ma hadha qalu shaimun qala laisa minal birri asyam fi safari rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu safar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat segerombolan orang, zihaman, orang berkerumun, ya, orang berkerumun, ya. Ketika Nabi safar tersebut melihat orang berkerumun, warajulan qad dhullila alaih, dan seseorang sungguh sudah dinaungi, ya, dinaungi, ya, diberikan naungan atas orang tersebut. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, apa ini? Para sahabat mengatakan, shaimun, orang yang berpuasa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Wa fil lafdin li muslimin, alaikum bi rukhsatillah allati rukhsa lakum. Di dalam lafaz Imam Muslim, ambillah oleh kalian rukhsah Allah. Ambillah oleh kalian rukhsah Allah, keringanan dari Allah yang Allah telah meringankan untuk kalian. Nah, qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, rawi Jabir bin Abdullah wa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu anhuma. Syahid al-Aqabah wa ghazama Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'a ghazawati siwa ghazwatai Badrin wa Uhudin. Perawi hadis ini adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu anhuma. Dan beliau mengikuti Baitul Aqabah dan mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam semuanya, kecuali dua peperangan, perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar dan perang Uhud. Kenapa? Karena ditahan sama bapaknya. Diperintahkan oleh bapaknya untuk menjaga saudari-saudarinya. Faqad amarahu abuhu ayyabqa 'inda akhwatihi. Ya. Maka sungguh bapaknya Jabir, yaitu Abdullah, memerintahkan supaya Jabir tinggal bersama saudari-saudari, yaitu menjaga saudari-saudarinya, sementara bapaknya pergi berjihad. Ya, pergi berjihad, pergi berperang. Falama istashhada abuhu fi Uhudin tazawwaja imra'atan thayyiban litakuna 'indahunna. Maka ketika bapaknya sudah meninggal, ya, mati syahid insyaallah, ya, di perang Uhud, ya, di perang Uhud. Nah, Jabir kemudian menikahi seorang janda. Ya, menikahi seorang janda. Ya, nah, supaya istrinya tersebut menjaga saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya Jabir. Ya. Nah, nah, sampai ketika setelah baru menikah, ya, ditanya sama Rasulullah SAW, wahai Jabir, kamu sudah menikah? Iya. Dengan siapa kamu menikah? Dengan gadis atau dengan janda? Ya, kata Jabir, dengan janda. Ya, Rasulullah SAW, apa, seakan-akan keheranan. Kenapa dengan janda? Kok tidak dengan gadis? Ya. Kemudian Jabir menjelaskan bahwasanya saya punya banyak saudari-saudari, punya adik-adik perempuan. Ya. Saya tidak ingin atau apa, ya, yang mananya apa? Supaya tidak tergambar, ya. Pokoknya tidak ingin menikah dengan apa? Dengan seorang wanita yang sebaya dengan adik-adiknya. Ya. Kemudian katanya untuk kalau apa menikah dengan janda, ya, so, untuk menjaga adik-adiknya tersebut. Ya. Ya, enam. Taib. Jadi enam. Setelah dijelaskan, Rasulullah mengiyakan, ya, mengiyakan. Taib. Dalam artian bukan terlarang atau bukan dilarang atau bukan tidak boleh menikah dengan janda, ya. Nah, kalau apa namanya, ya, yang afdol ataupun ya yang pertama-tama adalah dengan gadis terlebih dahulu. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam kisah Jabir ini, ya, supaya kamu bisa bermain-main dengan istrimu dan istrimu bermain-main dengan kamu. Ya. Nah, Tapi ala kulli hal, Jabir menikah dengan seorang janda ya, supaya bisa membimbing ya, mengawasi 6 saudari-saudarinya, adik-adiknya perempuan. Walam yatakhallaf an ghazwati ba'daha. Dan setelah itu, setelah dia menikah, 6 Jabir tidak pernah ketinggalan dari satu peperangan pun. Ya. Kana mimman kathura anhum at-tahdits anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jabir bin Abdullah adalah termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ruwiya anhu nahwa 1540 hadisan anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir sekitar 1540 hadis. 1540 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ya termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Naam. Walau fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hilakotun yulki fiha al hadith wal ilm. Jabir radhiyallahu anhu memiliki di masjid Nabi memiliki halakoh, yaitu memiliki kelompok-kelompok belajar, ya kelompok belajar, enam halakoh, ya, enam kelompok belajar yang beliau mengajarkan padanya hadith dan ilmu. Tufiya fil Madinah sanata arba'ati wa sab'ina. Jabir bin Abdullah meninggal dunia di Madinah tahun 74 Hijriah. Naam. Ini biografi singkat daripada Jabir bin Abdullah. Maudul hadis, pembahasan hadis ini, hukmus saumi fi safari liman yasyuku alaih. Pembahasan hadis ini adalah menjelaskan hukum berpuasa ketika safar bagi orang yang mengalami kesusahan atasnya. Ya, kalau bagi orang yang mampu, yang tidak mengalami kesusahan sudah berlalu. Ya, boleh berpuasa. Tapi sekarang, nah bagaimana hukum berpuasa? Ya, puasa bulan Ramadan, nah yang hukumnya wajib ketika safar. Dan dia mengalami kesusahan, mengalami keberatan, ya, mengalami perkara yang menyusahkan. Apa hukum puasanya? Nah, tapi insyaallah taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.